Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita syarah Adabul Mufrad yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Pada sore ini masih bab, yaitu larangan seorang mukmin untuk suka mencela dan melaknat. Mencela dan melaknat, celaan yang tidak pantas dan tidak benar, laknat yang juga tidak benar. Hal ini masuk pada hadis berikutnya yang kemarin sudah beberapa hadis kita bahas. Hal ini yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa anna yahudan atau annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assamu alaikum. Faqalat Aisyatu wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Nah, ada beberapa Yahudi, orang Yahudi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, orang-orang Yahudi ini, assamu alaikum, kematian bagi kamu wahai Muhammad. Jadi langsung begitu. Aisyah istri Rasul mendengar, jawab, wa alaikum, dan kematian juga bagi kamu, dan laknat Allah atas kamu, dan kemurkaan Allah atas kamu. Ditambahin sama Aisyah, la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Qala, maka Rasul menyatakan, mahlan ya Aisyatu, alaiki birrifki wa iyyaki wal unfa wal fuhsha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, wahai Aisyah, perlahan, hendaklah kamu memiliki sifat lemah lembut dan jauhi dari sifat kaku dan keji seperti itu. Faqalat Aisyah menjawab, awlam tasma ma qalu ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan, yaitu assamu alaikum, kebinasan bagi kamu, bagimu wahai Muhammad. Rasul menyatakan, awalam tasma'i ma qultu, duh, kamu enggak dengar tak apa yang aku jawab tadi. Raddatu alaihim, sudah aku balas, sudah aku jawab, wa alaikum. Fa istajabu li fihim, doaku dikabulkan oleh Allah kepada mereka, wa la istajabu lahum fi, dan doa mereka enggak dikabulkan oleh Allah tentang aku. Paham ya? Wadah gitu loh. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Di sini sama sekali Aisyah radhiyallahu anha tidak kemudian meneruskan dan mendebat terus, enggak. Murni kecemburuan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didoakan seperti itu. Dan beliau belum mendengar jawaban Rasulullah alaikum. Walhasil kata Syekh rahimahullah, naam, dalam hadis ini ada penjelasan, yaitu jeleknya orang Yahudi. Naam, sekaligus penipuan dari Yahudi dan makar mereka kepada kaum muslimin. Nah, ini penting, gitulah. Yang harus kita garis kebeli bahwa Yahudi itu sudah enggak mungkin baik sama kaum muslimin. Kalau baik itu adalah kebaikan yang semu, sudah. Sudah dicap oleh Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sudah. Walan tardu ankal yahudu, kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, tidak akan pernah ridha kepada engkau orang-orang Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi segala upaya apa ya dilakukan oleh Yahudi untuk memberikan makar kepada kaum muslimin. Tetapi yang demikian bukan berarti kita membabi buta. Bukan berarti kita membabi buta, bukan. Sesuatu yang tidak ada pada mereka, ya jangan diadakan. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi Yahudi, kita wajib di bawah naungan Islam, naungan Al-Quran, Sunnah, Waalaikumsalam. Kemudian bagaimana para ulama salaf menyikapinya? Apalagi di zaman sekarang. Artinya untuk di negeri kita mereka tidak menyerang, dan mereka ahlul kitab. Di mana ahlul kitab ini masih boleh kita makan makanan mereka selama bukan babi dan yang haram. Sembelihannya boleh. Beda dengan murtad. Kalau murtad sudah tidak boleh sembelihannya. Tidak boleh, haram. Muslim jadi Nasoro atau jadi kafir, tidak boleh. Kalau ahlul kitab masih, selama itu ahlul kitab. Oleh karena itu, apapun permasalahannya, apapun sikap kaum muslimin kepada mereka, tetap bagaimana supaya kita mencari naungan dari Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana para ulama salaf dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in mensikapinya. Seperti ini saja kan sebuah kesalahan yang langsung Rasul tegur. Dan jangan dipahami bahwa ini pembenaran. Yahudi masya Allah, khair, ahlul jannah. Jangan. Salah kita. Ikuti apa yang disikapi oleh Rasulullah SAW dalam perkasus. Dan ikuti apa yang Al-Quran, yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang mereka. Makanya langsung Syekh menyatakan di sini hadis ini menjelaskan bagaimana Yahudi, khobisnya Yahudi, kecilnya Yahudi, makarnya Yahudi, curangnya Yahudi. Kan iya, curang. Mereka ini curang, Yahudi itu ahli curang. Ingat dalam sebuah hadis ketika kita sampaikan di Mutahharun, ketika dua orang Yahudi berzina, laki perempuan, tahu dia hukumnya di Taurat itu, tahu apa hukumannya, tahu ini liciknya dia. Mau datang ke Rasulullah, ayo datang kita ke Muhammad, kita berhukum ke Muhammad. Harapannya apa? Hukumannya lebih ringan. Ini keinginan, ini makarnya juga, curangnya juga. Nanti akan dibongkar bagaimana curangnya Yahudi ini. Harapannya hukumnya lebih ringan. Datang ke Rasulullah SAW. Mereka nggak bilang Rasul, nggak mungkin. Kalau bilang Rasul, urusnya harus beriman, Muhammad gitu. Tanya. Rasul menanyakan apa hukumannya dalam agamamu atau dalam kitabmu. Jawabnya apa tahu? Ini ghadarnya, dustanya dia, curangnya dia, makarnya dia, kata dia. Kalau di yang kami ketahui, kata dia, bukan di kitab kami yang kami ketahui. Ini sudah nakal sudah. Yaitu di wajahnya dihitam-hitamkan, dikelilingkan di pasar. Di sebelahnya Rasul ada Abdullah bin Salam, orang Yahudi baru masuk Islam. Apakah seperti yang mereka katakan? Kata Abdullah, dusta. Dusta dia. Yahudi dusta, kata Salam. Maka Rasulullah menyatakan, mana kitab tamu? Taurat mana kitabnya? Di situ ditunjukkan. Cuman kitab yang ayat yang artinya yang di situ tulisan yang menunjukkan rajam ditutupi sama jarinya. Nah, dilihat oleh Abdul Salam, angkat jari ente, gitu. Angkat jarinya, diangkat jarinya, maka di situ tertulis ayat rajam. Maka langsung dirajam keduanya. Rajam. Ini Syekh memulai dari keterangan ini adalah bayanu li khubthil yahud wa ghadarihim wa makrihim. Hadits ini menjelaskan tentang apa? Khobitnya, jeleknya Yahudi, ghadar. Ghadar itu kalau janji mengingkari. Ketika janji mengingkari itu ghadar namanya. Suka ingkar. Makar ya makar, sudah. Nah. Kalau fitnah. Baik. Wassalam. Bal wa bi rasulil Islam, bahkan dia jeleknya, makarnya, ghadarnya itu kepada Rasul, gitu loh. Kalau sudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, bagaimana dengan yang lainnya, gitu loh. Kan iya. Kepada Rasul demikian, apa yang lainnya? Nah. Walakinallaha yaruddu kaidahum fi nuhurihim. Naam, wa fihi irsyadun ila al-lin. Naam, wa tarkul 'unuf. Wa dhalika li salamati al-lin wa khatar al-Islam. Al-'unuf wa yuwajjihu an-nabiy sallallahu wajjihu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ahlahu ila ma fi salamah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung membantah, langsung mematahkan makar Yahudi ini. Naam, di leher mereka, tenggorokan mereka, langsung, artinya mematahkan langsung, tidak bisa berkutik, sudah tidak bisa bergerak. Setiap ucapan mereka, setiap umuman mereka itu selalu dipatahkan oleh Allah, oleh Islam, langsung. Bukan hanya sekedar masalah ini. Nah, sampai mereka menyatakan saking marahnya kepada Rasulullah SAW. Aduh, memang Muhammad ini tidak diutus kecuali memang untuk menyelisihi kita. Memang. Saking gaharnya gitu loh. Kan gitu. Selalu kan Rasulullah Khaliful Yahud, Khaliful Nasara, selisih orang Yahudi, selisih Nasara. Mereka id, kita puasa. Mereka puasa, kita id. Terus gitu. Nah, demikian riwayatnya. Wadah. Ikhwati fiddin. A'azani wa azakumullah. Maka Rasulullah memberikan arahan lemah lembut di sini. Naam. Dan tidak bersikap kaku. Ya. Demikian pula karena lemah lembut itu memiliki hikmah, memiliki dampak positif pada tempatnya. Pada tempatnya. Nah, dan bahaya terhadap kalbu ketika lin tidak diterapkan pada tempatnya. Dan Nabi mengarahkan kepada para sahabatnya, Naam dan keluarganya yang menimbulkan sebuah keselamatan. Fal yahud qaumun bahata wa khubatha. Naam. Yahudi itu jelas mereka kaum buht wa khubatha. Nah, buht itu kalau antum tahu ghibah. Ghibah itu kan membicarakan saudaranya yang tidak disukai. Ngerasani kata orang Jawa. Sudah, sahabat kan tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kita membicarakan saudara kita itu memang betul demikian, ada gitu loh. Enggak dusta, memang demikian dia. Nah, kata Rasulullah, ya itu ghibah. Ketika kamu bicarakan saudara kamu enggak suka, kamu bicarakan itu ghibah. Tapi kalau kamu bicarakan saudara kamu dan tidak ada pada saudara kamu, faqad bahattahu. Berarti engkau berbuat dusta. Lebih parah lagi hukumannya. Nah, Yahudi itu ini. Buhut. Ahlinya apa? Dusta. wa khubatha, khobis jahat. Naam. Ya'tuna nabiy ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya'tuna ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna bi hadzal lafat. Naam. Dan mengungkapkan dengan lafaz ini, assalamu alaikum. Nah, ini dalam rangka makar dia, makar. Begitu. Assam artinya kematian. Fahuyadu'una ala nabi, dia mendoakan atas kebinasaan nabi. Kenapa demikian dilakukan? Li khobthihim, karena khobithnya mereka, jahatnya mereka. Wabughdihim lin nabi, karena kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mendengar, dan Aisyah radhiyallahu anha mendengar seperti itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarifu ma'nal kalimat sam. Rasulullah faham atau apa maknanya sam. Nah, seandainya Rasul enggak paham maknanya, pasti Allah akan kabarkan. Nah, pasti. Walau lam ya'riful ambahullah, kalau sebenarnya Rasulullah enggak paham maknanya asam, pasti Allah akan mengabarkan ketika itu. Fa umul mu'minin akhadatul ghirah al-imaniyah. Sementara umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Kok ngawur gini itu bahasa kita, kok sampai kayak gini ngomongnya dia? Siapa yang disampaikan? Nah. Ngantum tahu? Ini cerita aja ya. Ada ikhwan gitu loh. Dia SMS atau WA, nah, ke salah seorang ustaz. Ustaz ahlu sunnah, insya Allah ahlu sunnah, salafi. Nah, dia tidak sadar kalau itu ustaz gitu loh. Setelah tahu, wah, apa ini ustaz ya katanya? Apa ini ustaz ya gitu? Itu saja dia merasa salah dong, bukan ucapan kotor, bukan. Nah. Ya mungkin. Ya dikira temannya gitu loh, dikira temannya. Ya kok kabarin ti, kira kayak itulah misalnya. Soalnya kamu culek nang dia gitu loh, kayak gitu loh. Bukan dia yang jelek, bukan. Nah aku tak lem dekini, itu gak muncul nang dia, lo kok aye gitu loh. Nah jauh tanya, antum siapa? Ojo ngono, jauh gitu loh. Setelah tahu ininya. Ikonnya, Afwan nih Ustaz. Ini Ustaz ya Afwan. Afwan salah. Saya kira fulan gitu loh. Iya kan? Nah, artinya seharusnya demikian. Artinya ketika dia melakukan ini enggak, kalau Yahudi enggak. Maaf, sudah ruwet memang. Nah, Aisyah itu cemburu melihat Rasul digitukan gitu loh. Cemburu iman ya. Ghirah imaniyah. Kecemburuan iman. Karena itu urusan menghina Rasul gitu loh, kan panjang. Waqalat wa alaikum wa la'anakum wa ghadiballahu alaikum. Kamu juga mudah-mudahan mati. Mudah-mudahan dilaknat Allah, dimurkai Allah. Begitu. Nah, maka Rasul mengarahkan, oh, jangan gitu. Nah, kamu hendaklah berlemah lembut, dan ketika berbicara itu sesuai dengan porsinya kan. Nah, dan jangan kasar, jangan kaku seperti itu kepada beliau. Karena apa? Satu sisi arifku itu bab min abwabil khair. Naam. Lemah lembut itu satu bab dari pintu-pintu kebaikan. Naam. Tidaklah lemah lembut itu diletakkan kepada seseorang kecuali akan menghiasi dia dengan hiasan yang mulia. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut pada diri seorang kecuali akan merusak dia dan menjelekkan dia. Wadah. Naam. Barakallahu fikum. Wal 'unuf wal fuhsh. Naam, yujurrani ila syarr. Sementara sikap kaku dan omongan kotor keji itu akan menyeret dia kepada kejelekan. Nah, fasami'at wa ato'at. Ini penting, harus digaris tebeli. Fasami'at wa ato'at. Aisyah radhiyallahu anha itu mendengar sabda Rasul langsung taat. Enggak bangkang lagi. Dah. Oh iya wis. Wa inna ma itadharat bi qauliha aw lam tasma ma qalu. Nah, hanya saja dia minta uzur kepada Rasul loh. Bukan anang bantah antum ya Rasul, saya kan demikian. Apa antum tadi mendengar apa mendengar dari ucapan mereka gitu loh. Sejahat itu kepada antum, kepada kamu gitu loh. Itu minta uzurnya dia. Nah, justru malah Rasulullah, "Loh, apakah kamu enggak mendengar apa yang kutakan? Aku sudah menjawab kepada mereka." Nah, seperti yang mereka katakan, ketika mereka mengatakan assalamualaikum, aku menjawab waalaikum. Oleh karena itu doaku untuk mereka dikabulkan oleh Allah. Doa mereka buatku gak dikabulkan. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Perlu di kita di dan ini terjadi. Nah. Karena memang seperti itu kak kondisinya. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa doaku diterima untuk mereka dan doa mereka enggak terima untukku, itu wahyu. Wa hadza yaqulu bi wahyin. Beliau bersabda dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dengan hawa nafsu beliau. Kan gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan berikutnya yaitu dari Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya dari Abdullah. Jadi Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laisal mu'minu bitta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi. Walal badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu cirinya bukan orang yang suka to'an, mencela. Suka mencela to'an. Wala la'an, dan tidak pula suka melaknat. Walal fahish, dan tidak pula berucap ucapan fahish, keji. Walal badhi. Badhi itu kotor. Kotor, beda. Nah, ini kotor, kotor. Na'udzubillah. Nah. Wa hadzal hadits fihi tahdzir min hadhihi sifat adz-dzamimah. Hadis ini merupakan peringatan kepada kaum muslimin tentunya tentang sifat-sifat yang tercela ini. Yaitu al-la'n. Naam. Sikap melaknat liman la yastahiqqu an yul'an, bagi orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Nah, ini penting. Ya enggak? Bagi orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Bagi yang berhak, laknat. Naam. Kan begitu. Banyak naam hadis yang menjelaskan Allah melaknat demikian, Allah melaknat demikian, maka itu mendapat laknat dari Allah dan dari manusia semuanya, banyak. Nah, terutama yang sifatnya umum. Wah, Allah melaknatilah mereka orang kafir, umum boleh. Boleh. Nah, untuk menta'in. Menta'in itu langsung menentukan, tunjuk hidung. Fulan bin fulan mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Lah ini yang tidak boleh dilakukan kecuali memang secara ayat atau hadis dia berhak dilaknat. Kalau enggak boleh. Karena itu urusannya adalah urusan nunjuk hidung. Makanya Rasulullah kan pernah waktu itu kemudian turun ayat ketika melaknat beberapa tokoh orang musyrikin di kala itu. Disebut nama-namanya. Maka turunlah ayat yang pada intinya bahwa itu bukan urusan kamu wahai Muhammad, dan bisa jadi mereka dapat hidayah kan. Subhanallah, enggak lama dia masuk Islam sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhad di sini bahwa untuk mentakyin tunjuk hidung di dalam melaknat itu enggak boleh. Sekalipun dia naam adalah orang kafir. Kecuali memang yang berhak dilaknat atau secara umum. Zain. Yang berikutnya, wata'an juga demikian fil ansab, dan juga larangan dalam hadis ini adalah mencela nasab. Mencela apa? Nasab. Tidak boleh. Li'annahu min amiril jahiliyah. Karena perbuatan mencela nasab itu termasuk perbuatan orang jahiliyah. Wal fuhush wal badha'. Dan juga hadis ini juga memperingatkan kaum muslimin dari ucapan fush keji dan badha'a kotor. Li'annaha laysat min akhlaqil mu'minin. Karena yang seperti itu bukan akhlaknya orang mukmin. Nah, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Dalam beberapa hadis Rasul, nah, itu diriwayatkan oleh sahabat, "Maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Rasulullah itu bukan seorang sosok nabi dan rasul yang suka berbuat fahish, mengucapkan kata-kata keji dan berbuat keji, tidak. Nah, wa innamal mu'min daiman wa abadan yatakallamu bil kalam thayyib alladhi yanfa'uhu. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu selantiasa dia berucap ucapan yang baik yang bermanfaat bagi dia. Wa yaktubu fi shohifati hasanati wa yuktabu fi shohifati hasanati, dan dicatat oleh Allah tentunya oleh malaikatnya itu ucapan dalam mushafnya dia, lembaran dia, bagian dari amalan kebaikannya. Bukankah ucapan yang baik kata Rasulullah dan sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat yang baik itu sadaqah. Wa yanfa'u ghairahu, dan juga ucapan orang mukmin ini bermanfaat bagi yang lain. Imma bi dzikrin wa imma bi nashin wa au amrin bi ma'rufin wa nahin 'anil munkar wa ta'lim dalalati 'alal khair wa ta'limin wa dalalati 'alal khair wa hadhihi sifat ahlul iman al kamal fi imanihi. Nah, imma seorang mukmin ini memperingatkan saudaranya, mengingatkan, menasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menunjukkan kebaikan, dan hal-hal yang baik itu yang disuguhkan oleh mukmin kepada yang lainnya. Ini sifatnya ahlul iman yang sempurna. Iman mereka, penyempurna iman mereka. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bitta'an." Bukanlah orang mukmin yang mulia itu atau yang betul imannya sempurna, nam yang memiliki sifat ta'an, suka mencela. "Laisa al-mu'min al-kamil fi imanihi bitta'an." Seorang mukmin yang sempurna imannya bukan orang yang suka mencela, mencerca. Nah, misalnya apa? Yaitu mencela nasabnya, merendahkan, meremehkan nasabnya orang lain. Nah, ini tidak demikian, dan mengunggul-unggulkan nasabnya sendiri. Ini perkaranya jahiliyah. Walala'an, dan tidak pula suka melaknat. Aila yutliku lisanahu fil'an ala malan yastahiku al-yul'an. Malan yastahiku al-yul'ana min bani Adam atau min bahimatil an'am atau dzalik. Nah, yaitu apa? Tidak juga orang mukmin yang semurah imannya suka melaknat. Yaitu lisannya tidak sampai melaknat siapapun yang tidak berhak dilaknat, baik itu manusia maupun binatang. Kan kalau orang yang emosi, kata binatang pun dilaknat sama dia. Saking marahnya, saking kalapnya. Nah, Walal fahish, wala al fahish, dan tidak pula berbuat berucap keji. Al fuhus diddul husnul khuluq. Fahish itu lawan daripada akhlak yang mulia. Bal kalamuhu kalam fihi rif. Namun hendaklah kalamannya itu adalah lemah lembut. Nah, yang di dalamnya mengandung sekian kebaikan. Nah, dan di samping itu dicatat sebagai amalan baik. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap yang baik atau kalau enggak diam. Ini mulia. Aimata arata an tatakallama fala taqul illa khairan. Kapanpun kamu menginginkan untuk berucap, jangan berucap kecuali kebaikan. Fa illam taqul khairan fa amsik lisanak. Nah, kalau kamu enggak bisa bicara baik, ya tahan lisanmu. Nah, wasjunhu tu kesampai kata-katanya wasjunhu. Fa innahu ahaqqu bisijin, dan penjara lisanmu si jin itu penjara. Bayangkan hatta la yuraduka al mahalik. Nah, sehingga tidak sampai mengantarkan kamu pada kebinasaan. Sehingga tidak sampai mengantarkan kamu pada kebinasaan. Wal takun ala balika wasiatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hendaklah kamu selalu mengingat. Mengingat apa? Wasiat Nabi. Nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Naam. Radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mewasiatkan untuk beramal-amalan yang baik, kemudian diakhiri hadis itu nasihat tersebut oleh Rasulullah, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulluh. Qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bi lisani. Naam, fa qala kuffa 'alaika hadza. Ya. Di akhir nasihat tersebut agar supaya berbuat baik terus, hadis ini kan panjang hadisnya itu. Terakhir Rasul menyatakan, "Maukah aku kabarkan kepada kamu yaitu perbendaharaan semua itu agar orang itu menjadi baik, mulia, derajatnya tinggi, buah hasil sudah kebaikan-kebaikan." Maka Rasulullah mengambil lisannya. Begitu. Tahan ini. Kuffa 'alaika hadza. Tahan atasmu lisanmu. Wa Mu'ad kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih?" Masih tanya Hudzaifah. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Rasul, apakah kami ini mungkin disiksa, dihukum dengan sebab apa yang kami ucapkan?" Rasulullah, kok masih gini gitu lah. Maka kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka." Ucapan, "Ya Allah, kok belum paham antum ini?" Seakan kan demikian. Ucapan zajar, "Sakilat ka ummuka." Artinya apa? Ibumu kehilangan kamu. Ungkapan sedih loh. Wahal yukab bukan nas, kata Rasulullah. Wahal yukabun nas binar ala wujuhim illa bima illa haso itu al sinatim. Bukankah orang itu diseret ke jahanam, ditelungkupkan ke jahanam itu karena sebab hasil lisan mereka? Harus jelas. Oke itu, astagfirullah. Menunjukkan hata bahaya ngeri lisan itu. Hanya ikhwati fiddin, a'adzanakumullah, pernah Syekh Robi dalam suatu majelisnya, suatu nasihatnya diulang-ulang, "Ya ikhwan, lisan. Ya ikhwan, lisan. Lisan." Ulang-ulang. Lani ya. Oleh karena itu maka di sini juga tembih bagi kita semuanya. Nah, ikhwati fiddin, a'adzanakumullah, ini semua disebutkan bahwa bahayanya lisan ketika tidak dikontrol di dalam berucap, sehingga sampai diukur seorang itu iman kepada Allah dan hari kiamat itu nam dengan ucapan yang baik. Kalau enggak diam, itu baru betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ketika dia berucap baik, kalau enggak diam. Di hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba dia berbicara dengan sebuah ucapan yang mengandung unsur kemurkaan dari Allah, kemurkaan Allah ucapan tersebut, dan dia tidak peduli akan itu. Nah, namun dia ditelungkupkan, dijatuhkan ke dalam jahanam. Falisan khatirun ala sahibihi in atlaqahu fima la yahillu lahu aw yatakallama bih. Maka lisan itu khatir, berbahaya atas pemilik lisan itu ketika lisan itu diucapkan pada sesuatu yang tidak halal untuk diucapkan, atau berbicara dengan pembicaraan yang tidak halal. Seperti tadi, melaknat yang tidak berhak dilaknat, mencela juga demikian, keji, kotor. Nah, kan gitu. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, kalau ada syekh menyatakan innal lisan saghirun jarmuhu atau jirmuhu walahu jurmun kabirun kama qad qila fil mithal, artinya lisan ini sebenarnya kan ukurannya enggak besar ya, yeah, tapi dalam pembahasannya gitu loh, urusannya besar. Kalau sampai salah, dosanya bisa luar biasa, enggak sepadan dengan bentuknya, ukurannya. Nah, oleh karenanya maka barakallahu wallazi sayyul wal badaa sayyul kalam, badaa seperti yang kata tadi adalah ucapannya dia adalah kotor. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, maka hendaklah kita berupaya menyibukkan diri jika harus berbicara, yaitu dengan kalam thayyib. Karena kalam thayyib ini ya'udu ala sahibihi, akan kembali kepada pelakunya bin nafa, kemanfaatannya, na'am, dan di lembaran-lembaran catatan amalan baik dia. Nah, di samping dia juga muhtaram indan nas. Nah, artinya di satu sisi menambah amalan baik dalam catatan lembaran dia di sisi Allah tentunya, sisi yang lain muhtaram indan nas, yaitu terhormat di kalangan kaum muslimin, di manusia. Nah, terhormat. Nah, wa yabqa lahul lisan sidqun fil akharin, dan hendaklah lisannya itu jujur kepada yang lain. Nah, sebagaimana Allah kabarkan tentang Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berdoa, waj'al li lisanan sidqin fil akharin, jadikan kami ya Allah lisanku ini jujur. Jujur itu sudah meliputi benar, baik, mulia, nah, kepada yang lain. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kemudian yang berikutnya masih ada waktu. Naam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yambagi li dhil wajhaini an yakuna aminan. Hadits ini sahih. Naam. Bahwa tidak pantas bagi orang yang memiliki dua wajah itu aminan, terpercaya. Orang namanya dzul wajhain itu enggak akan bisa dipercaya. Tahu dzul wajhain? Yaitu orang apa? Hah? Munafik. Nah, orang munafik. Dan ini semua artinya apa? Bukan sekedar laki-laki, perempuan juga demikian. Zakaron kana unsa. Nah, apa dzul wajhain itu? Ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Nah, yaitu dia datang kepada fulan, alan, demikian, datang ke yang lain, bentuk lain. Ini munafik. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Yaitu apa? Hah? Muka dua, bermuka dua. Ma'ruf lah, ya. Bermuka dua tersebut. Nah. Artinya apa maksudnya hadis ini? Bahwa tidak mungkin orang yang bermuka dua, munafik ini, dia termasuk ahlul amanah. Tidak mungkin. Itu, tidak mungkin. La yumkin an yakuna dzul wajhain min ahlil amanah. Sudah. Jangan diserai amanah sesuatu, jangan. Hancur nanti. Bal huwa min ahlil khianah. Justru malah dia termasuk orang yang ahli khianat. Nah, gitu. Apa maksudnya dia? Maksudnya apa? Fayatakalamu inda qaumin dikalamin. Dia berbicara di kaum ini dengan sebuah pembicaraan. Berbicara dengan kaum berikutnya dengan sebuah pembicaraan yang lain. Fayuhibu an yumdah min kibali ha'ula wa ha'ula. Kepinginnya apa? Agar dipuji oleh ini dan dipuji oleh itu. Itu aja tujuannya. Ya. Atau diridhoi oleh orang ini dan diridhoi oleh orang itu. Nah. Berarti apa senjatanya? Ini penting. Senjatanya apa dia? Ada yang tahu? Hah? Apa? Hah? Dusta. Udah, enggak mungkin enggak dusta. Terus siapa lagi? Nah, oh, tujuannya dipuji orang. Ini dipuji itu. Dan dua wajah. Maka dia yastamilu al-kadhib. Dia menggunakan alat dusta. Nah. Fi tanaqulihi baina syakhsain au baina jama'atain. Naam. Ketika dia mengucapkan satu ucapan, dusta dia di antara dua kelompok ini. Dua orang ini. Nah. Ada asar kata Syekh Zaid, teman beliau enggak nyebutkan di sini. Wa qad ja'a fil athar anna lahu lisanaini min narin yaumil qiyamah. Dzul wajhain, orang punya dua muka ini, munafik seperti ini, nanti di hari kiamat lisannya dua dari neraka, dari api. Walakin al-mu'min at-taqi sahibu wajhin wahid. Tapi orang mukmin yang bertakwa punya satu wajah. Enggak seperti itu. Nah. Bagaimana maksudnya? Yatakhatabu ma'an nas bisik. Bicara kepada ini jujur, ini jujur. A. Antum bertakwa kepada Allah, antum juga bertakwa kepada Allah. Antum salah dalam bab ini. Kenapa? Ini ayatnya ini, hadisnya ini. Tobat antum. Antum juga demikian. Tobat. Salah antum di ini. Bukan. Antum anu ya. Khair insya Allah. Ini dia. Wis tenang-tenang, tak bela. Ini deh deh. Tak boleh. Berat. Nah. Wa illam yastati fa alaihi an yumsik lisanahu. Naam. Fala yadkhul fi ma yadhurruhu fi dini wa khuluqi. Kalau dia enggak mampu untuk berkata jujur dan baik dan benar, sudah, maka dia harus menahan lisannya dan jangan masuk dalam bab-bab yang memudaratkan agama dan akhlaknya dia. Nah. Dan ini yang terakhir pada sore ini. Nah, dan sudah sama dengan yang sebelumnya, yaitu asar dengan sanad yang sahih. Al-amu akhlaqil mu'min al-fahsyu. Al-amu akhlaqil mu'min al-fahsyu. Bahwa akhlak yang paling tercela yang ada pada mukmin, ucapan keji. Keji itu lawan daripada lemah lembut. Jadi kasar, keras, kasar dan tidak baik. Diddu tayyib al-kalam, lawan daripada kata-kata yang baik dan lawan daripada akhlak yang baik. Ini akhlak yang ada pada nah, orang mukmin ketika ada sesuatu berarti dia telah memiliki akhlak yang jelek. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.